Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ulama'anal kiram, sahibul fadilah wa sa'adah, Yai Marzuki Mustamar ingkang fasih ngagem basa medunten. Edam mage. Nggih. Sedaya pengurus Nahdlatul Ulama ingkang kula hormati saking jajaran pemerintah Jabung Malang, kang kula hormati TNI Polri, hadirin wal hadirat ingkang menelia, kula nameng saged donga manuk gladik cucuke abang bar dilantik terus berjuang. Ampun ngantos manuk gladik cucuke biru bar dilantik terus turu. Nggih, ya Allah. Dua hari ini memang dua hari yang istimewa kula lampahi. Wingi sonten khol Yai Abdul Hamid Al-Qondali. Kula kaget nih, panduk ageng niku tulisane Gus Muafiq ila aqwamit thoriq. Sebab napa? Yai Abdul Hamid niku ingkang damel ukara wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kuwi tiyang Kendal. Yai Abdul Hamid Al-Qondali. Soale riyen NU niku wabillahi taufik wal hidayah. Terus rada usrek nitik kali Pak Harto waktu zaman semonten Golkar. Nah, akhirnya wabillahi taufik niku kathah dicontoh saking kegampangan. Wabillahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah, gampang nih. Wah, akhirnya tiyang NU damel wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wangel ngadeng kata sing keseliwa akhirnya. Jadi lalah saya gimpon wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Cari nih kiai-kiai nek orang muwaffiq orang thoriq. Ter aqwamit thoriq kudu nganggo muwaffiq. Yes, akhirnya yang lebih dahsyat itu tadi malam kula niku dibeat jadi warga Madura. Lan niku ndak bisa saya bahasa Madura. Saya semalam dibaiat menjadi bagian dari masyarakat Madura di pondok Syaikhona Khalil Bangkalan oleh dzurriyah Mbah Khalil. Kula niku dibeat dadi tiang medunten. Dihadiahi celurit. Lah dihadiahi celurit lho. Jogja itu Madura. DIY namanya. Oh, di Madura ada DIY katanya. Ya Iman Suki Fase. Oyi. Akhirnya kalau itu jadi celurit. Pas di pernikahan putrinya Yai Miftahul Akhyar Rois Am Angsal, putri ini pun bunyai Mutmain Nashal Dunten mereka. Permintaannya kue pernikahan harus dipotong tapi harus pakai celurit. Jadi baru semalam ada legenda celurit motong kue pernikahan. Nek ra ono ra ono ngene iki. Alhamdulillah. Jadi kita niki pancene wong NU. Wong NU niku modele ya wis ngeten iki wis ra usah tak polah-polah lah. Wong NU ya pesek-pesek, rembes-rembes ini wong NU. Kenapa? Karena kita ini Nahdlatul Ulama, murid-muridnya para ulama. Nah, ulama niku napa? Pewarise para nabi. Lah karena ulama itu pewarisnya para nabi, lah umat nabi niku teng pundi? Undi mula ana ulama sing diwarisi umat Malang. Ana ulama sing diwarisi umat Afrika. Ana sing diwarisi umat Medunten. Wonten sing diwarisi umat Malaysia. Lah umat niku macem-macem. Mula modele umat niku ya beda. Beda nggih kaya ngeten iki coraknya murite ulama Malang ngeten iki elek-elek pesek-pesek murite ulama. Lah kenapa? Ya sebab murite ulama iku ya ngeten iki. Lah itulah namanya penderek nabi sing neng Malang petuke nameng karo ulama. Nabi sih mboten tiyang mriki, nabi ini wong Mekah ana. Rupane ya ganteng-ganteng. Nabi ganteng bagus. Kalyakutu bainal hajari. Nah, tidak semua orang beruntung petuk nabi. Sing paling bejo petuk nabi niku ya wong Mekah nika. Wong Mekah, wong Madinah niku bejo petuk nabi. Iso mijeti nabi, iso guyon karo nabi, iso mbolot nabi, iso napa ya royoan bekas makame nabi. Nah niku ora kabeh menungso. Sing bejo kaya ngoten niku namine sahabat. Sahabat niku ya mboten wong Malang. Mula ora ana sahabat tok Dalijo iku ora ana. Sahabat ya Abu Bakar iku muridé nabi. Jadi mula sahabat niku ya kongkon padha nabi ya saged. Wong pancen sahabat niku bareng karo nabi, panggonane padha, bangsane padha. Nah, mula sahabat niku mbiyen lek makem ngangge driji 3, nggih saged wong sahabat murite nabi sing dimakem sami kurma, sami roti tigang jari nggih saged. Tapi sing ra petuk nabi tapi pengen melu nabi nameng petuke ulama manggone ning Malang. Lho kon mangan driji 3 yo ora dadi wong soto. Nyukurat ka karet. Lho. Dadi wong petuk nabi niku ora kabeh wong nameng sahabat. Nggih. Murite nabi teng mriko kurbane unta. Wong tese padha sahabat niku padha nabi, tanggane padha duwe untane. Lah murite sahabat, murite nabi iso. Lah pendereke nabi sing teng mriki murite Yai Marzuki kon kurban unta, ya mboten saged. Cekel polisi wong nyolong untane kebun binatang, mboten saged. Semurite nabi teng mriko kongkon jubahan iki saged wong padha arape. Lah murite tiyang mriki kongkon jubahan ya gak tandur gak derep. Mila akhire klambine tiyang Arab sing maune klambi syar'i diketok kali para kiai mriki diketok dadi syar'un berhubung ra duwe huruf ain duwe ning ngo dadine sarung. Saruan tadi saru ngan akhirnya niki diplintir niki oh. Lah aurate wong lanang niku baina surah warub bahantarane mudel kali dengkul terus kayak lintingan ngeten niki kan ono cantolane. Mula nek takbir Allahu Akbar antarane dodo karo wudel sak dhuwure weteng ngepas Allahu Akbar nyantol. Mula kiai niku nek takbir Allahu Akbar. Nyantol mula ora ana kiai kok Allah. Ora ana. Wong ora kuwatir mlorot takbire. Tapi sing ra gelem sarungan kan kuwatir mlorot. Akhire Allahu Akbar. Cekeli ning dhuwur cek gak mlorot. Ngeten iki nek wong paham e wae. Lah kenapa? Karena wong melu nabi niku ora kabeh iso weruh nabi sing semerep nabi namine sahabat. Sing ora petuk nabi, sokapat jenenge tabi tabiin sing ora petuk tabiin wis ora petuk sahabat tok tabiin jenenge tabi'ata tabiin nah sing petuk tabi'u tabiin jenenge tabi'ata tabi'ata tabiin nah nek sampean iki jenenge apa nggih durung ngaji ono petuk Yai Marzuki Yai petuk Yai Marzuki Mustama ini aman lagi ya ini sama dia kayak Marzuki ni ku, dia ya, kondisi ni geng ngoten ni ku, dem make, lengge lah, ya Marzuki ni gini, petue kali kiai kiai Blitar ni ku, kiai Malang, kiai Jombang, ya murid kiai lokal punan. Kowe mboten murid Nabi. Mboten nak mboten tumon kula murid Nabi terus namine Marzuki Mustama mboten pake kula. Monggo. Mula berhubung namine Marzuki Mustama mula niku sesuk mimpin BBN NU ngono. Oh ya Marzuki kula. Ya Marzuki nek takoni wong BBN NU jawabane kula. Kulo nek takoni sapa sesuk? Yai Marzuki ngono kowe. Loge. Petuk kiai-kiai. Lah kiai-kiai niki teng Malang, nggih, kiai teng Jombang niku riyen petuke nameng Kiai Hasyim As'ari. Kiai Hasyim As'ari niku sinaune teng kene Yai As'ari, Yai Khalil, Yai Saleh. Yai Asy'ari niku ora petuk dhewe karo Nabi, naming petuk kali Kiai Khairon Mbah Gareng Ngeroto Purwo dadi. Mbah Khairon niku belajar tengene Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid belajar tengene Mbah Abdul Halim. Mbah Abdul Halim belajar tengene Mbah Sufyan nang Tuban, belajar tengene Mbah Jabar. Mbah Jabar belajar tengene Mbah Abdurrahman Lasem. Mbah Abdurrahman belajar tengene Mbah Abdul Halim Benowo, Mbah Benowo belajar tengene Mbah Sunan Geseng, Mbah Sunan Geseng belajar tengene Mbah Sunan Kali Jogo sing saiki digejeneng pondok niki. Lah Mbah Sunan Kali Jogo ngerti Rasulullah diceritani kali Sunan Bonang. Sunan Bonang diceritani Sunan Ampel, Sunan Ampel diceritani Mbah Brohim Asmoro Kondi, Mbah Brohim Asmoro Kondi diceritani kalian Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diceritani Syekh Muhammad. Syekh Muhammad ceritani Syekh Ahmad Jalaluddin Campa. Syekh Ahmad Jalaluddin ngerti Nabi diceritani kare Syekh Abdul Malik Mongol. Syekh Abdul Malik diceritani Syekh Alawi Amil Faqih. Diceritani Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, diceritani Sayyid Ali Khalik Qasam, ceritani Sayyid Alwi, diceritani Sayyid Muhammad, diceritani Sayyid Alwi, ceritani Sayyid Ahmad Al-Muhajir, ceritani Sayyid Isa, ceritani Sayyid Ubaidillah, ceritani Sayyid Muhammad, ceritani Sayyid Ali Uroidi, ceritani Sayyid Ja'far Sodik, ceritani Sayyid Bakir, ceritani Sayyid Ali Zainal Abidin, ceritani Sayyidina Hasan Husain, diceritani karo Sayyidina Ali lah iki sing petuk langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula nek diurut jenenge sampean iki wis tabi'at tabi'at tabi'at tabi'at tabi'at tabi'at tabi'at pendereke pendereke pendereke pendereke ya iya mangkane terus modele yang ngene iki. Penderek sing neng Malang ya sudah ya kaya ngene iki bentuke. Lha niku lho sing disebut ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah sulan salin wal jamaah itu podo suwa ahli sunnah po podo ning wal jamaah cara menjalankannya mesti modele se seje lan iki sing kadang wong nek ora paham NU niku niku lemula kita niki kedudukane nameng murite ulama mula cek ralali pangkate nameng murite ulama dijenengke Nahdlatul Ulama sebab meng pangkat murid ya Allah mak nek muride Nabi sampean Nahdlatul Sahabah nek muride sahabat Nahdlatul Tabiin sampean kita niki nameng muride ulama sing neng Malang gayane ya wis gaya Malang biasa nggih Lha mula ulama niku ngulangi, kata sing diulangi. Nggih, mula murid-e ulama niku nek ulan suro ora mantu. Ngoten niku nek wong NU nggih. Ulan suro niku ora mantu niku asli murid-e ulama. Ora mantu. Sebab napa? Ulama niku tesih kelingan Mbah Buyute mbiyen. Ingkang nami Sayyidina Husain. Sayyidina Husain niku putrane Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali di putra Sayyidina Husain niku dipateni karo Yazid bin Muawiyah. Niku tes pas teng wulan Suro tanggal 10. Mula turunan-turunane teng mriki mengingatkan ojo lali ada peristiwa yang sangat tragis. Mula wulan Asyura diarani wulan Suro jikuk buntute tok. Asyura Suro ngono wong Jawa biasa. Zainal Abidin Bidin. Zainal Arifin Ipin. Nggih, Muhammad Mat ngono tok. Mula ana santri king jabung mriki. Tenggen kula, sapa jenengmu? Mat Ali Yai. Nah iki Mat Karim Yai. Mat iki Muhammad aja Mat ngono tok. Ngapunten Yai, matur nuwun. Dadi mat niku kenging Muhammad. Iya. Dadi jenengmu iki Muhammad Ali, Muhammad Karim. Matur nuwun Yai. Kula nembe ngerti. Lah omahmu ndi? Anu Malang Yai. Malang ndi? Jabung Yai. Sebelah ndi? Niku lho wingkinge Muhammad Drosah niku. Ya nek madrasah ya madrasah ngono ae ora sedasa Muhammad Drosah. Nguriku. Nggo ngeling-eling umat Nabi niku kan geser terus. Dadi nate umat Nabi niku geser wau dingendikake kali Yai Marzuki maune saking Mekah gitu terus pindah teng Madinah. Begitu pindah teng Madinah, esuk kapat niku petuk wong model anyar. Petuk ana wong kumise kiri kanan ngene jenggotan. Jeng Nabi niku wong ngendi nggih? Kok modele wong Cina. Wong apik iku utlubul ilma walau bisin. Golek ilmu senajan tekan negeri Cina. Akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke Cina golek iki Cina terkenal teng mriko sampe kuburane sakniki diziarahi wong sak donya. Dhuwure sahabat geser. Lah sampune Makkah Madinah Islam geser teng Persia. Lah saking Persia petuk tiang Persia niku rojone namine Rustum niku Majusi nyembah geni. Lah tiyang Persia niku nyembah geni, genine niku digawe bangunan dhuwur namine Manara. Nah, begitu melu Islam gara-gara besanan kali Sayyidina Ali ngambil menantu Sayyidina Husain, akhire wong Majusi ora nyembah geni, ganti nyembah Gusti Allah. Akhire genine diguwang, tapi manarone cagake niku digawe ngarep masjid. Akhirnya masjidnya wong Persia duwe manara. Angger wong dulu manara kok apik, mulo kabeh kepengin bangun manara. Lah niku sing tekang Malang jenenge menara. Ngono lah Islam entenan. Lah di situ tiba-tiba putune Kanjeng Nabi dipateni jenenge Sayyidina Husain teng wulan Suro. Lah mula Islam sing jalur saking mriku tetep karo para sepuh diulangi nek wulan Suro aja mantu karena iku bulan duka. Mula tiyang mriki biasane nek wulan Suro santunan anak ya yatim boten mantu. Tiyang Jogja muteri beteng boten omong. Maksude niki bulan duka aja kokean lambe. Cara basane wong Malang aja kokean cangkem. Wong Solo muteri beteng ngetutno kebo makene kebone eek diusap-usap. Maksude niki wulan Suro, wulan duka aja dandan. Niku lak carane wong tuwa mbiyen. Terus diarani wong Jawa apa? Wong Jawa wulan Suro ora mantu gara-gara hormat Nyi Roro Kidul mantu. Ngono lak nggih mboten? Ah niku londo mboten niku sing damel. Ana tiyang bakaran pati miskin jenenge Abdullah ra kuat kere akhire pindah melu londo gelar Kiai Tunggul Wulung nulis kitab Sabda Palon Noyo Genggong kalih nulis kitab Dharma Gandul Katolo Loco lho niku. Sabto Palon noyo genggong jelasaken sing nyerang Mojopahit niku tiang Demak, padahal sing nyerang Mojopahit niku wong Kediri Girindrawardana. Terus sing kaping kali Darmo Gandul niku Serat Purno, Darmo Gandul niku meng trimo Gandul. Gendok loro niku meng sak Darmo Gandul. Gandul teng pundi teng Gatholo. Jo Gatholoco niku alok-alok edheke nang wong Islam sing sunat gatule mluncung. Mula Darmo Gandul Gatholoco ora sempurna nek rung petuk Dewi Perji Wati. Lah Farji niku artine kan niku. Ngono ge. Iku lho. Mula wong nek kadang ora ngerti hebate wong biyen ge mengadaptasi. Napa sebabe iki meng muridnya ula lama kaya Yai Marzuki kaya kula ngene iki nek teng Arab ngoten nggih jenenge dawa Asy-Syaikh Al-Fadil Al-Alim Al-Allama Al-Karim Ibnu Al-Karim dawa wono romo tekan Malang meng kiai kiai wareng jenenge kiai kabeh wong nganggep kiai niki ulama. Tiba-tiba bareng diteliti kiai ku ora ulama tok. Ana tombak ya kiai pleret. Ana kebo kiai selamat, ana semar kiai semar, baru ana kiai haji. Mula kiai niku mboten basa Arab, niku basa Jawa. Mula kiai nglumpuk ra iso dijamakno dadi kuyaha, ngono ra iso. Anak kiai kok Gus dadi gawagis, ora iso wong iku basa Jawa. Pusat teng pesan santri, santri ni orang bahasa Arab, orang santri itu bahasa Jawa. Lu kene iki lho hebate ulama mbiyen. Dadi kiai ngono ya macam-macam isine. Mula nek ora kenal wong Jawa aja petitah-petiti. Lho saiki wong Jepang ora kenal wong Jawa ngamuk. Mosok teng mriki Mio jenenge Honda. Lho Mio nu Yamaha, tapi kena wong Malang kabeh Honda. Honda mu apa? RE King. Lho wong RE King kok Honda. Perusahaan mi instan nek ora ngerti wong Jawa nesu. Wong kabeh diarani Sari. Sarimi. Sarimi mu apa? Mi sedap lho ya wis apa Sarimi. Wong ora ngerti wong Jawa, mulo belajar wong Jawa lu abot iki ta. Lha niku misale terus anger pabrik pompa air niku sah Sanyo, padahal ono dap ono apa kabeh pembalut iku softtek. Iku Jawa, kuwi biasa ora ngerti. Akhir celana jin niku lepis padahal lea. Lho ini lho dadi mule sembayang, ngono ya ono ning gereja, ono ning napa lho. Ini muridnya ulama di Nusantara, ojo kaget. Lah sing anyar teko niku ora iso maca ngene iki, mula nesu. Kok seje ya? Ora dijubahi, ora dijenggoti. Nek bab alim sapa sing meragukan kealiman Yai Marzuki Mustamar? Ya ora jenggoten iki. Ya soalnya muridnya ulama niki rasnya mongo, mongoloid. Nek muridnya Nabi Nengro kok rasnya smit duwe jenggot. Nek ras mongoloid mong-mongane ulama dijenggoti, ya aneh. Mek rolas ngono dadi jenggot ora kaya jenggot meng kaya oyote untu. Lha niki lho pangkat murid ulama iku kudu dijelasno, karena kalau ndak mesti salah pak, salah paham. Oh niku napa? Lho kaget ora apa. Misalipun, lha niku Islam teko. Niki bangsa wis dadi. Lho ngoten lho, bangsa wis dadi, mboten napa-napa wong cah semaput wis biasa. Templeki kaos kaki irunge ak melek. Nggih gampang nek bocah pingsane mesti rung mangan ngono to Malang. Mangan-manganen bocah Semego ngoten niku narung dikeki mangan ya. Lha napa sebabe Islam petuk wong Jawa niku wis petuk wis indah. Jawa niki sudah menjadi sebuah kawasan sing pun apik pun lengkap. Apa meneh Malang. Islam iku petuk wong Malang iku wis medeni wong-wong Malang ini. Karena Malang adalah pusat kekuasaan terbesar di dunia namanya Singo Kare Malang. Lo kekuasaan terbesar di Nusantara menguasai 2/3 dunia. Ini wong Malang. Malah rupane wong atas-atas ini wong Malang. Turunane wong Ampuh. Mulane wong Malang niku badheke nameng loro. Nek walim hebat ya walim hebate puwol, nek kadung diableke ya pol. Wong Malang. Kenapa? Singasari itu di sini. Singasari niku ning Malang. Berawal dari kekuasaan orang hebat jenenge Kenaro. Wani di bojo wayu jenenge Kende. Terus gondol tak itu gula metung. Jadi mulanya ono Malang gondolan bojo ya hati-hati. Malang mampu menaklukkan kerajaan Kadiri zaman Kertajaya. Lahir Anusopati, lahir Tohjoyo, lahir Ronggowuni, lahir Kertanegara. Kertanegara satu-satunya raja yang mampu menaklukkan Mongolia niku Kertanegara Raja Singasari. Kertanegara Singasari niki menaklukkan Mongolia. Mongolia niku menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina. Begitu mleburene dikeplek karo Kertanegara ludes sedaya. Kertanegara membentuk pasukan namanya pasukan Pamalayu menghadang orang-orang Mongol di Selat Malaka. Begitu menang perang, ekspedisi Pamalayu ora mule, sebagian bertempat di sana yang akhirnya dikenal dengan orang Melayu. Wong Malang iku asline. Tapi kawin karo Mongol dadi putih-putih hasilnya. Nah iki kawin karo dem akeh. Jadi mulane Nusantara ini sudah terkenal dari zaman dulu. Mlojo gumun critane swarga banyune milih ngono. Wong Malang ngarep ka omah kula banyu milih kathah ya. Critane woh-wohan akeh, ya buahnya sudah banyak, ciplukan akeh. Critane swarga bojone akeh ngono wong Malang emoh. Ya Allah aja meneh akeh siji ae ruwete ora umum. Kenapa? Karena perempuan Nusantara mandiri. Wong wedok Arab ora nyambut gawe sebab pekerjaane wong Arab niku berburu, ora wong wedok perang, ora wong wedok, tapi ning kene mpritis jagung, wedok tangane tandur sing kata wedok, metik kopi we. Wedok akhire wong wedok ora diusi wong lanang duwe dhuwit de. Dewe mulane aja sembrono karo wong wedok Malang sampean. Mula wedok Malang niku merdeka. Mula wong lanang Malang cekelane sing kathah sumumbuk mun umyum fahum la. Ya ngono ngomong dae lho. Sudah punya. Omong sak omong wong Jawa zaman semonten pun bebat. Nggih pun hebat wong Arab Rus, wong Inggris rice, wong Jawa nek isih ning sawah pari. Nek gedhe ya nek cilik winih, nek gedhe pari, nek dipanen jenenge gabah. Nek digiling jenenge beras, sisane jenenge dedeg. Nek digiling cuwil-cuwil menir, buntel godhong lontong, buntel janur kupat. Ora dibuntel sego, gondol cecek siji upo. Ublek-ublek bubur, silite gosong intip, ora kepangan garing karak. Ngono-ngono Jawa akeh. Wong kono nang rus ngono tok karo rice. Tiang Arab naum, tiang Inggris sleep. Wong Jawa ya delok, Yai Marzuki ngono ya nendro. Ngisore sare, ngisore meneh tilem. Kekasih kita bubuk. Lha wong biasa tuh turu ana copet micek batang ndekok lengkap ya Allah. Lha ngene niku lengkap. Ada sisi-sisi yang kita sudah punya. Orang Arab punya kisah cinta namanya Kais dan Laila. Orang Eropa punya cita kisah cinta Romeo Juliet. Wong Cina sampai Engtai, wong Malang wis duwe ande-ande lu lumut lengkap. Wong kono duwe cerita jenengane Samson, kene duwe Bandung Bondo ono duwe cerita ibu tiri yang kejam, Cinderella kene duwe bawang putih, bawang merah. Ono duwe cerita kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong ti. Kuwi lengkap kok kita ini bang utuh. Nah. Kok Islam ngulangi napa walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ora oleh ngelalekno wong tua. Wong Jawa wis duwe. Wong tuwek jenengane Dang Hyang. Wong tuwek Jawa niku Dang Hyang wis duwe. Blesete dadi Eyang wong Jawa. Nek bleset meneh dadi Danyang. Itu bahasa Jawa tuwek, wong tuwek. Nek tiyang Arab nyebuti Syekh, Syuyukh, nek uwane akeh Saiban. Padha nah wong Jawa niku duwe pisan kehormatan pada wong tuwek. Nah, para Dang Hyang niku diparani anak putu. Mbah, nandur yang, nandur pari kapan? Oh iki ngene-ngene. Lah, pituture para Dang Hyang niku kudu diestokaken, namine dipun pundi? Pundi, mula tiyang iki diarani pepunden, omahe diarani pun punden niku basa Jawa ora kok omah demit ngono, dul. Lah para pepunden niki anak putune suwe-suwe lunga adoh. Nah lunga adoh niku setahun pisan mulih gawakno oleh-oleh. Gawakno panganan, nek sing urip ya diparingke sing tesih urip, nek sing sedo digele teng petilasane. Lah tekane anak putu niku namine Srada. Mula nek Srada dilakoni bareng-bareng jenenge nyadran. Nah niku lah gakno panganan, lah wong matimu iku rung mati pindah alam saka jagat cilik ning jagat gedhe. Mula wong Jawa diulangi merui kaki danyang nini Danyang lho niku sing tiyang Islam diulangi aja lali paranono kuburan kuburane padha parane kuburane fazuruha ziaroho. Begitu ziarah kubur ya kongkon gawakno panganan. Wong Islam mati ya gakno panganan sing akeh. Cuman nek wong Islam panganan dhewe. Mula akhire wong kene diulangi nyodakoi wong mati. Lu padha mawon. Wong Islam yang ngulangi wong mati ora mati. La taqulu lima yuqalu fi sabilillahi amwata bal akhyaun isih urip. Mula sebab isih urip iso di online. Nek mau merui kaki danyang nini danyang sing mriki ila ruhi ila hadrati. Akhire Srada nyradran ketekan sedakohan mula diarani dekahan bareng dekahan panganane teko kiyaine dungane Allahumma barik Allahumma barik Allah beriyo burak barik akhire panganan teko jenenge barian ngono tok lho delok angel lu gato sing kono ngulangi wala yakhudu ala ta'amil miskin sing kene wis duwe ukara mangan ora mangan kumpul enak kabeh lengkap tarik milih cok mangan ramangan kumpul mulu wong kene anggere kumpul mesti dikei mangan ono lahir mangan kawin mangan mati mangan di Islam teko niku wis petuk bangsa sing wis beradab wis ora angel sing paling abot niku paling namanya ngulangi wong Jawa mati wong Jawa iku nek mati iki urip meneh jenenge reingkar nasi sementara Islam ngulangi nikmati iki bablas dihitung sesuk jenenge innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulane wong Jawa iki bicarane diulang akhirnya wong Jawa iki diulang ngangge nopo ngangge tembang soale wong Jawa hobine nembang apa-apa ditembangno lungo-lungo weruh lintang nembang yen ing tawang ana lintang cahayu nembang meru mentok tok mentok tak kandhani wong mentok kok dikandhani meru semut semut ireng ana kepopong kang nembang ini nyabrang kali lho ya masuki nyambung niku lah niku nembang bahkan wong Jawa niku bojone ilang niku nembang nang Bali yo Sri nembang. Ngantek wong sak donya iki ora ana duwe tembang ajaib kejaba wong Jawa. Napa? Tembang silit. Santunya rung tumon kula ana wong nembangke silit nek ra wong Jawa. Demok silit kudi kena ya kan. Ndang cepot. Tidak wong Jawa. Demok silit. Lho akhire saking senenge wong Jawa nembang, cek ngerti innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawake urip aja lali sangkan paraning dumat. Dumati supaya ora lali gek ke tembang jenenge maca pat. Napa maca pat? Wong urip ki kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun alam donya. Nyawa medhun alam donya manggon jero raga. Raga gaenane wong tuwa mongan mangan. Ana sing metu dadi uyuh, ana sing metu dadi taek, ana sing metu dadi umbel. Ana sing disimpan teng mriki, nggih, disimpan teng mriki namine nutfah utawa ma ani mangke teke bapak teke ibu dadekke siji titipke teng rahime ibu. Mula wong wedok diarani sawah nisa hukum harsulakum soalé wong wedok iku dienggo nandur. Mula nek kepengin tukulane apik sawahe diopeni sing apik. Wong PKP nek pengin ditandurane apik wedoke diurus sing apik ya. Soalé iku sawah. Sawah itu harus ditanam dengan bagus, bibite sing apik aja lali sawahe ya. Sing duwe sawah aja lali karo wong wedok iku sawah. Sawah iku ora entuk kotorane akeh, ora entuk plastik akeh sampah, ora entuk rumpute akeh. Sawah kudu resik. Mula wong wedok nek wis mulai jerawaten lebokno salon ya ngono. Cil resik ra. Resik sawah iku ora entuk garing. Sawah kudu dialiri sing apik ya. Ditanduri sing apik, pupuke sing akeh, banyune sing akeh supaya teles tandurane apik. Mula wong wedok kudu selalu teles dipupuk atine seneng. Mula wong wedok ben atine seneng cekeli duwe. Oh. Ini tugasnya wong lanang sing duwe sawah. Aja kok wong wedok sampai pengen bakso gak iso tuku ya. Iku garing ke tandurane elek nggih. Aman sing lanang ngerti ya iki sing duwe sawah ya. Wong wedok niku sawah, sawah niku ora kena diobong, nek ditanduri tandurane mati. Mula wong wedok ora entuk digawe panas ati, atine aja disenen, seneni lho. Wong wedok kudu disayang, kita lindungi. Loh. Lengke sampean di mobil apik lebokke garasi mboten? Lebokke supaya ora kena panas ben awet. Wong wedok ya kudu diake adem atine, aja dipanasi. Soale wong wedok niku nek panas, jantungnya itu tepat di bawah payudara. Nek jantunge panas, payudaranya mendidih, banyu susune diombe bayi ya ora sehat. Mula nek bayi ora sehat, bayine bengek. Mula ana istilah tetek bengek lho niku kandhane kok. Dene wong wedok ngomel ya sak pantese wong wedok niku bagiane ngomel, wong bagian angkrem. Nek babon angkrem titik-titik petok petok wis biasa eh. Nggih pun biasa, disenengno atine sampean wong PKP aja lali. Sebab wedok niku cagake negara. Wong wedok niku imadul bilad idza saluhat saluhal bilad. Ne apik. Mulane sampean aja lali dan wong lanang niku wajib ngopeni wong wedok sing apik. Sebab napa? Wong lanang niku tetep seneng bojo timbangane anak. Aja kok wis dhe anak terus lali bojo. Biasanya nek wis di anak bojone ora diurus, padahal wong lanang luwih seneng bojo timbangane anak. Arep dicoba tetep seneng bojo timbang anak. Saiki mulih nyambut gawe, anake dipangku tanggane ora apa-apa. Matur nuwun. Pak, tur nuwun ya. Lah saiki mulih nyambut gawe coba nek bojone dipangku tanggane. Ya lebih baik putih tulang daripada putih mata, bila ku terima. Lu ngono tadine ngono arek. Jadi kula iku sawah. Mungkin terus ditanduri. Mula terus begitu ditanduri, telung wulan dadi darah, tang wulan dadi daging. Lek wis dadi daging, masyaallah diparingi nyawa. Fan fukhruh, ruh disepul ning daging, daginge urip. Tek tek tek emplek-emplek daging, cencang otot tekno balus, bungkus kulit tukuli ram, rambut sangang wulan mah metu, begitu metu, ya sing tergantung sing nyitak pesek, metune pesek. Sing nyitak ganteng, metune ganteng. Sing nyitak wong Afrika ya ireng gosong kaya kopi goreng. Lha niku, nggih, lha niku. Lha niku, lha sing nyitak kok ayu ganteng, lah medale kaya niki. Lha ya Allah. Lha nyawa medun kancane papat, sebelah kiwa dikancani iblis loro nyasarno, sebelah tengen dikancani malaikat loro gandoli. Niku jin korin kali hafadho. Wong Jawa ora pati paham ngono iku mula dijenengke dulur papat limo pancer. Mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur ki kiwa. Pancer kok pengen bojo ayu nganggo dulur tengen, macane ya Rahmanu ya Rahim. Nek dulur kiwa sunama tekaji ajiku Bandung Bondo. Ajiku aji jaran go goyang. Pengen rasa nek dulur tengen la haula, nek dulur kiwa sunama tekaji ajiku Bandung Bondo. Asa nek pengen sugih, nek dulur tengen macane napa ya Fatahu ya Razzaq, salat duha. Nek dulur kiwa munggo apa nggawa pitik cemani munggo gunung ka kawi padha sugiye ya. Mula kiai karo dukun niku padha padha hebate. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu sami mawon. Dadi sampean milih kiai padha dukun niku padha. Mula hati-hati. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu. Ketemu wong padha padange, cuman padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Golek pitik ilang ngangge sentolop ya pitike ketemu, ngangge blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu sentolope isih utuh blarake entek kok obong. Lha iku jenenge bedane nar karo nur. Lah mula wong Jawa diulangi tembang medune nyawa diarani Mas Kumam. Bang kemambange nyawa medun alam donya sambut ngapati mito mitoni. Nek bar Mas Kumambang tembangi mijil, menungso bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek lahir lanang akeh koyo wedhus loro, nek lahir wedok wedhus siji. Lah nek wandu siji setengah, sing tengah didadi lanang tengah edok lho. Nek wis bar tembang mijil, menungso ngalami tembang kinan kinanti. Lah cilik-cilik sangonono kanti agama kanti akhlak diwulang ngaji, ora gelem ngaji sadu. Nggih tenggen kula wong kinanti niku wayahe santen tokno teko klopo, cilik wayahe ngaji, ora gelem ngaji tempiling, wong tuane ra trimo tempiling sisan wae kula. Nggih ra urus pokoke. Kula niki zaman kinanti, bapak kula kejeme masyaallah. Sampai pak nangis bendino kula. Sampai kula gek cilik ya Allah aku salah milih wong tuwek iki aku. Lek kejeme mboten umum. Ya Allah, bareng gede ya Allah, ora ana wong apik kejaba wong tuwaku. Lah nek aku ra dikejemi ya dadi apa? Wong kula niki wonge pantesan. Ning kiai ngaji pantas. Misalnya kok ora ngaji njugi lawang ya rusak. Kula nek lumula ya Allah, niku kinanti. Sangoni kanti agama, kanti akhlak diwulang ngaji. Mula sampean dadi kiai nek dititipi bocah jewer kupinge, ora apa-apa. Wong niku ngetokno santen niku diparut, diperas. Lah nek di online ra metu santene. Lah bar kinanti tembange napa? Tembange si sinom. Nek wis dadi cah nom wis mulai ndap dablek. Pemene bar sinom tembange asmara dono, mulai ke taman asmara jatuh cinta taek kucing rasa cuk coklat wis ra kene dituturi. Nggih, lah nek wis bar napa bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga mulai rabi. Ini wis bar rapi petuk dandang gula, petuk dandang legi, petuk gula, petuk dandang pahit gula le. Ki entuk bojo kata si Kyai Marzuki gula wis pinter, ngalim duwite akeh gula. Nah sampean wis entuk bojo rupane elek, ora tau nduwe dhuwit senengane ngramal togel, bendina diuber polisi. Ah iki pahit uripe oleh dandang sampean. Nek bar dandang gula tembangi dur durma wayahe berdharma bakti. Lah gedhang metu wae kanggo pakan manuk, pelem metu wae kanggo pakan codot. Nah nek gedhang ora metu wae tebang pakakno sapi. Pelem ra metu wae tebang digawe kayu bakal. Nek menungsa ra metu wae apa ditebang. Ora ana wong doyan, mula nek duwe ilmu nangtokno ilmune, nek di bondo nangtokno bandamu, nek di tenaga nangtokno tenaga. Tenagamu niku prinsip PKP ngono kuwi. Engge wayahe durma kok ora nang berdharma bakti, menungso kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis linu, untu wis protol, mripat wis lamur kriyip-kriyip. Ya Allah, wis ra iso lapo-lapo maune bal-balan ping 5 sedina kuat saiki ku berputune ra gelem adus melet meh. Melet iki pangkur wis nang mungkur. Sing sinome gagah tatunan naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing nang iki nang mungkur. Nggih. Sing maune tato Garuda kok wis mengkeret dadi emprit nang mungkur. Nang nemu dalan Padang golek napa dalan Padang mlebu Mas Masjid rakit tang setahun pisan riyo nek wis bar mlebu masjid hati-hati ranang mungkur kesusul megat roh tembangi copot rogo sak sukmane terakhir tembangi pucung sampean meng dipocong sluku-sluku ba tok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut engko petuk malaikat mungkar nakir takoni mar buka Allah tawapuk makan-makan goblok muni Allah ra tahan karo malaikat rokib aja Kang aja piye muni Allah ora iso metune Allah iya iku ilat jabung ora duwe alibak tak duwene ana caraka nang wis gelem belajar wis lho anggone pengajian teko catetane ana lho iki anggone flapanan teko iki teko PKP ya teko pengen belajar. Oh lah tapi pas belajar kok turu. Ora apa-apa ngaji iki nek kuping ngrungokno ya ana ganjarane kuping, nek melek matane ganjaran. Nek turu berarti bokonge tok sing ngaji. Esuk nek mati lah paling takon endi ganjarane matamu puntek ya Allah. Nek kontek. Ya ngulon delok wong bokonge cekak. Wah ngono ya entek. Nah ganjaranmu neng endi sing nyisa iki lho sing teng bokong kados tesih. Ya situng bokonge. Watasyadu arjulum. Oh ya bokonge bokong ngaji. Eh kono bokongmu mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah. Lho mulane. Ya Allah kiai-kiai nek ngomong niku. Lah mulo sampean niku ngaji ngene diniati belajar. Syukur-syukur sampean nek ning kene ana toreko nang melu diniati belajar kondo yaine yai kula ajeng belajar. Derek toreko, wiritane ping pinten yai, ping 100, mboten kiat yai nek ping 100, nang kuat mau piro? Ping gangsal, lah sing 95 sopo, penjenengan, ngono ae yo, penjenengan, kulo kan sopir, jenengan kan sopir, kulo penumpang, sing penting numpak lah turu ngorok lah tekan gon, lah niku sak waya-waya mati lah gak dulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, diulang matane terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bar matane diulang dengkule. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, la yong. Tangane diulang nyekel tesbeh. Ndase diulang. Terakhir diulang atine. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwene. Dan niku sak waya-waya mati kaitung matine wong belajar. Nah nek sik ora matra nang belajar marrobuka, pak. Cangkah gulune kek, langsung dadi wareng wedi delok akhirat cemplung nontroko diudek, angkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil kotarangan bodol, wecek kaya debok-bo, Gosok mulai pangkatnya menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol ketebok bo gosok loheo wah ngene iki pak unek ke ulangan Hindu tapuk lambemu weh iki ulangane para wali awal teko sing diteruske kali Nahdlatul Ulama lah Sunan Bonang gaweke gamelan slindru pelok nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang gong uritmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono ya kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pi ite wong urip ya kadang apik kadang elek kadang nabu terbang kadang nabu bo kono urip ngono kuwi nek elek terus iblis nek apik terus molo kan nek menungso kadang apik kadang elek cuma nek pengin pungkasan apik dang dang gung ayo dang dang balik nang sang hyang a gung nanti yang jabung boten ngerti nang ning nang nong dang dang dang dang ngono dae ayo ndi wonge teko ngene iki ruwi iki hebate para wali biyen coba nek terus kasar kafir kafir bubar biyen api kaya ngono alon alon alon alon bau wareng Islam wis mlaku kaya ngene nggih baru para wali mikir mikir nopo mikir membuat kawasan ini menjadi kawasan Islam alon alon ulang kabeh alon alon pengen gawe kawasan Islam akhirnya nopo mriki sing raja hamba kerajaan dileboni sistem Islam jenenge musyarakah sing akhirnya dikenal ngangge bahasa masyarakat hidup bersama saling bertanggung jawab mulo raja hamba diganti dengan satu hal yang sangat mendasar mulai diperkenalkan dawuhipun Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yati mulo terus ono istilah ra'iyah untuk menyebut manusia yang hidup saling bertanggung jawab diserap ke bahasa Indonesia dadi rakyat mulo nek wis rakyat aja mbok kafirno soal nek menyerang Islam jenenge kafir nek urip bareng jenenge dhimmi nek saling bertanggung jawab jenenge ra'iyah utawa rakyat mulo kiai-kiai sepuh en ora tau ngafirno wong Indonesia sebab wis ra'iyah utawa rakyat sing ngufar ngafirno biasane ora en dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Lalu ra'iyah ngumpul akhirnya apa? Harus bermusya waroh soko tembung wasi'a kursi yuhus sama lalu musyawaroh jo menang-menangi dewe tafasaku fil majalis maka kedudukan musyawaroh jenengi majelis lene wis ngono ngangkat to pemimpin wasi kursi yo samawat mulo kedudukan pemimpin jenenge kursi akhire model masyarakat kaya ngeten iki diduplikasi kali muridipun Sunan Ampel pindah teng Sulawesi namine Datuk Ribandang membangun musyarakah ra'iyah di sana muridipun Sunan Bonang pindah Kalimantan Khatib Dayan membangun sistem ra'iyah di sana muridipun Sunan Ampel Aryo Abdillah bergerak ke Palembang bangun sistem ra'iyah di sana sistem inilah yang kemudian secara bersama-sama diparani londo londo diusir secara bersama-sama maka kawasan ra'iyah sing dibangun oleh para wali londo lungo diarani wilayah dan al-wilayah menyebut dirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Ya iki mulane awake dhewe iki NKRI harga mati karena ini wilayah dan sing ngakoni penerusé para wali iku sapa hati lengkap awake dhewe niki sistem ahli sunnah wal jamaah duwe Islam duwe wilayah nek cara Quran watini wa zaitun wa puri sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi aksani takwim kita ini aksani takwim tapi aksani takwim malang bentuk ingin iki la iki kudu harus melakukan apa membangun amanu wa amilus solihat amanu wa amilus solihate ngangge cara pesantren NU lah ini sudah terjadi maka yang harus dilakukan berikutnya adalah membangun konsep dasar watin demi buah tin simbol Nabi Nuh, wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, waturi sinina gunung Tursina simbolin Nabi Musa, simbolin Nabi Muhammad nopo, wahadal baladil amin, dan demi keamanan ketentraman bangsa dan negara maka kita punya amanu wa amilu sholihat, punya baladil amin. Amanu wa amilu sholihat menggunakan cara pesantren, baladil amin menggunakan Pancasila. Inilah jawaban kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, dan kenapa kita puluhan bangsa bisa bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bu, ini perjuangannya wali. Lha mulo saiki wis dadi, lah murid-e ulama menikmati hidup dalam baladil amin. Mulo akhire salat iso dadi, poso dadi, tapi yo ngono salat gayane murid-e ulama jenenge wong Malang, nek diundang duhur setengah rolas ya dereng wang wangsul. Mulo kiai nek ngundang duhur setengah lo loro, ngundang sholat asar setengah limo. Allahu akbar, Allahu akbar, hey. Ya sang kene rung teko, robana ya robana, isik rung teko ya tombo ati wong pegel nambani atine dhewe nggih. Sekak teko baru diuruki anjang-anjang, ini jeratal teko. Apa tumone gak murite ulama? Ne wong ra paham niki mesti ngarani wong awak dhewe ngawur. Adzan subuh NU karo mriko siji. Salatu khairum minan naum. Adzan mriko mriki ya kuwale. Salatu khairum minan naum. Salate cekak turune sing do. Do biasa mawon. Murite ulama nek salat ya biasa Allahu akbar. Lah sinyale ado. Nek teng Mekah mereka lah dekat dengan sinyal, sinyalnya bagus full. Kene sinyale ado ya kadang ono kadang teko, kadang ora. Allahu akbar, ketekan bakso liwat sinyale ilang. Ana ting-ting bakso. Tek-tek ya Allah gabaku kudanane. Ana ngentut lha mulo kiai-kiai ya wis ya bar salat ditambal ben gak bocor la ilu ana sing lho sahabat iku nek zikir meneng ayo ben murid nabi zikir meneng atine nang Gusti Allah wong jejer nabi mlebu wifi-ne kanjeng nabi apa meneh ditetring ya dadi ha murid Yai Marzuki dijak meneng ngene ya turu. Ula ya kene la ilallah terus muni supaya sing sepuh-sepuh krungu terus nirakno. Salate tetep padha ning gayane wis siji. Poso apa ora padha? Padha. Celeret putih, celeret ireng niku beda. Nek teng Arab ketok wong Padang pasir. Teng mriki kalingan Gunung Semeru. Mula teng mriki ben gak bablas imsak. Akhire ana imsak. Bareng ngono kiai ini aja melek ya turu wae. Lah kok turu ya? Iya, poso murah khusuk wong weruh jambu, weruh pelem, tiang Arab khusuk wong weruh padang pasir. Sopo sing pengin mangan padang pasir? Mboten enten. Lah mriki poso weruh jambu, weruh pelem, ya Allah ora khusuk timbangane melek mending turu. Mula ana dalil terkenal mengalahkan dalil poso, dalile naumusa imin iba. Lah tentu turune wong poso ibadah. Karena turu terus akhirnya kiyaine sepi lunga ning pasar tuku mercon. Akhirnya posone dar. Jadi bagi aparatur pemerintah dan penegak hukum jangan heran kalau ada mercon. Nggih, karena bagi kita mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Kalau ketunggu ya sampean. Lah niki lah. Lang kok nek bengi wong pancene turune angkles wong-wong Malang cek gak kebablasen cah cilik-cilik sahur ora sahur sak karepmu Sahur ora sahur sak karepmu. Sing penting aku wis buka turu, tangi ora tangi sak karepmu. Patumon ning Arab ra ono ngono. Haji ya padha ya kaya halal bi. Halal ini kene wong anake wong balangi pelem napa. Poso, haji ya cara Indonesia, ngantrine suwe. Mula latihan sik teng alun-alun Malang, labbaik Allahumma hajjan. Niate haji tapi gak bae triplek. Engko terus lunga haji diterno rong bis mlebu asrama Sukoli lo sing haji mlebu asrama sing ngeterno menggo kebun binatang ini biasa. Murite ulama gayane mandiri dong. Terus ora tau petuk nabi ora tau petuk nabi piye carane ben seneng nabi. Mula selawat dilakoni dadi selawatan. Wong Jawa kan nek ngakoni apa-apa dadi an selawat selawatan, sarung-sarungan, katok-katokan, tahlil-tahlilan. Mula nek ana wong kok dalile apa tahlilan? Ya Jawa. Apa halal ayu halu tahlilan ora? Ya tahlil dilakoni dadi tahlilan. Aku nek tahlil gelem tahlilan mo, padha karo nek katok ra gelem katokan we. Lah mula wong Jawa ben kenal nabine wong pancen ra tau petuk. Diulangi Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud. Nah, asli desa iki. Lah sing santri ya. Wassalamun zamirun santri. Marhaban ya nurul aini marhaban santri nom. Santri tuwek ya. Halo ya Nabi. Assalam. Alaika. Ini biasa murid ulama. Sing isyari nyegat kula niku wau. Tanakal. Atawa. Ya biasa. Biasa murid ulama. Sing ibu-ibu sing senengane dangdutan, omahe wong Malang niki terah dangdut kok. Ya Rasulullah salamun alaik dadadadadada. Ya Rafi Aisyah NU asli. Adfatayaji duhai senangnya pengantin baru lah. Iki ciri khas solawatane wong NU. Kenapa ibu-ibu lebih seneng pengantin baru? Gendong anak Raina, nyewoi anak Raina, karo gendong duhai senangnya pengantin baru supaya nggo nyabar ke hati anak lahir sebab onone pengantin baru lah. Sing senengane India ya. Ya Rasulullah salamun alaik. La nyata. Liwat daranji. Advataya jiratal. Liwal karami. Tumhi humat. Aduh itu mihiho itu India. Sing senengane Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Anglia numpak. Lah ini Jawa. Akhirnya tumbuh mahabbah pada Rasul. Allah akhirnya para habaib teko gawe selawatan. Wong Jawa rapati ngerti apa iki karepe yo. Tapi wis kadung seneng Habib saya teko masih ra ngerti yo moro ya hanana Nabi Muhammad zalikal fadlu minallah. Laiku sing membangun mahabbah niki poro kiai masih ora pati ngerti wong wis kadung seneng ya akhire nggowo gendera ya nana wes ana gendera sleng ana gendera Iwan Fales munggah lho ini lho. Jadi jangan lupakan yang membangun ket ngisor iku poro kiai nek ra ana radatul atfal ra ana wong gawa gendera ning alun alun mulo aja lali karo kiai-kiai desa-desa sing bangun mahabbah dengan cara santri nahdlatul ulama zul gak bisa lho mangkano akhirnya begitu saking senenge selawatan yo aneh-aneh sing ora paham mesti ngamuk apa selawatan kok joget lho wong seneng kok joget ra oleh. Ini bab mahabbah, bab rindu, petuk pacar atau yes, biasa. Jadi solawatan joget, apa itu solawatan kok memuji Rasul sampai anta Samson anta Badrun? Kalimat cinta dari dulu penuh puji, pujian dek wajahmu seperti purnama, anta Samson anta Badrun biasa mawon. Kalimat cinta itu musyrik, yo musyrik ket biyen. Kalimat cinta kok diukur nganggo fikih ya musyrik kabeh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Terus musyrik iku. Lah saiki sampean bendina musyrik, Dik. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Eh musyrik mosok ora petho sedina mati. Inilah orang-orang yang enggak kenal bahasa mahab. Mahab bahasa cinta niku aneh gitu biyen. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Sampean bakas iku tawuran sampean. Ndasmu sakmene gedhe nek bali ke rahim ibu piye. Lha iki kalimat mahabbah. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Duh, iki kok ora ndek Gusti Allah ya kok tanpa dirimu kau merasa hilang dan sepi. Ora ndek pengiran ora tau zikir ora ana enteke. Pacar hilang takok Gusti Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Masuk pacar hilang takok Gusti Allah. Lah iki bahasa mahabbah. Roma Irama pacare hilang. Ya Allah, begitu Roma Irama pacar hilang, langsung kalimatnya musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumusnya dunia? Gusti Allah. Lu bahasa cinta dimanapun. Saya Jalaluddin Rumi ketika punya bahasa cinta, ya medeni uang, hei, dolor-dolor kumpul. Kenapa sih? Gusti Allah rugi dina iki. Aku sing bathi ngamuk kabeh. Buajane goblok kowe. Iya Gusti Allah merugi hari ini aku yang beruntung. Wale jewer. Napa sih sampean aja gawe pekor to? Iya Gusti Allah rugi. Aku mencintai Allah. Aku entuk Gusti Allah. Gusti Allah mencintaiku. Gusti Allah entuk aku. Rugi Gusti Allah. Ini kan bahasa mahabbah. Mula akhirnya saya Jalaluddin Rumi begitu bar disalahpahami wong akeh gawe cerita Islami manuk beu. Iki medeni wong Islami manuk beo. Ada manuk beo itu senengi karo jeragane. Akhir jeragane niku apa iki pasrahno manuk beo niki. Satu ketika jeragane niki lunga haji. Dheke nata minyak karena saking pedene minyak elok tugur nggih. Tiga pecah. Akhir jeragane mulih ngamuk dituthuk indase. Akhir manuk beo ini bodhak. Setelah itu 5 tahun enggak pernah ngomong, belas ora tau ngomong. Sampai satu ketika ndorone niku duwe tamu dijamu mangan, begitu keringetan tamune niku buka imamae, ternyata botak Jawa wembar. Manuke langsung mikir, aku minyak telue botakku sak ngene. Lah nek wong iku sakmono jembare iku minyak pira. Nah, itu lahir laki sahir. Mane bahasa mahabbah, bahasa cinta iku wis aja sembrono no sampean. Lho makanya yang bisa menggambarkan kalimat cinta dengan bagus niku Ibnu Katsir teng kitab Qishatul Anbiya. Jelasne manuk emprit jatuh cinta. Manuk emprit itu jatuh cinta merayu kekasihnya, lali nek merayu di samping singgasana Nabi Sulaiman. Lali nih Nabi Sulaiman ngerti bahasa nih manuk. Pek. Dek mprit. Apa mas mprit? I love you. Lah mprit wedok iki muni, apret. Begitu dipret nompet lanang iki langsung pek ngewatek ning singgasana Nabi Sulaiman. Ya kekasihku mprit, kenapa kau prek padaku? Aku mencintaimu. Jangan kau sepelekan cintaku. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku hancur leburkan kerajaan Sulaiman ini. Kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Nabi Sulaiman delok manuk emprit semene mau menghancurkan kerajaannya. Nabi Sulaiman mek guyur ola prit lambemu. Lemprit itu dengan pedenya langsung, ya Sulaiman jangan begitulah, aku memang kecil gak mampu menghancurkan kerajaanmu, tapi inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Nah ini makanya uang nek ra ngerti mahabbah datang Rasulullah, masya Allah, dibangun kali para ulama ngangge cara murid-muridnya ulama. Lho niki begitu tumbuh di sini Islam kuat, tapi dengan perangkat-perangkat nusantara. Tara mulo solate tetep sarunge nusan, tara solate Islam beduke nusan, tara solate Islam pujiane wong nusan, tara posone podo tarwe apa tuktik-tuktike nusan, tara terus termasuk imsake nusantara, mercone nusan, tara haji Islam kok ono, tapi wong nusantara nyumbang nopo manasik teng alun-alun Malang. Selawatan kok ono, wong Jawa nyumbang teneteng nyumbang ngene. Lho iki lho jenengane Islam nusantara. Mulane ono wong ora paham Islam nusantara mesti ora takok kiai, takok karo tanggane kiai, mesti dadi perkara. Ku mesti ora pati NU. Ya ini lho. Jadi kalau kita mau tahu, jadi wis paling aman dengan cara ini kita kuat, maka siap-siaplah menerima tamu dari seluruh dunia. Arab sekarang punya fikih kehilangan tasawuf. Eropa punya kalam kehilangan tasawuf dan fikih. Afrika punya tasawuf kehilangan fikih dan kalam. Yang masih lengkap ada di Indonesia, fikih isik duwe, kalam isik duwe, tasawuf isik duwe, dan itu hanya ada pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Meleti tenono kene wis teko rene kabeh. Kak apa kabeh melongo lho kok bali milih NU maneh. Sing saiki wong kula bolak-balik matur nggih. Apa-apa saiki lah wis bali NU kabeh ta nggih. Pun balik, nggih. Sayyidina mboten purun saniki nggih pun purun, nggih. Baginda Nabi Yina. Ila ruhi mboten purun, semoga arwahnya ya wis purun. Tumpeng mboten purun ning saniki sego kotak ya wis gelem. Ingkung mboten purun, suwi witok wis gelem. Ila ruhi semoga arwahnya gelem, suwo emoh ruqyah gelem. Alat musik emoh cangkem gelem tum edam tum tum edam tum. Mula sakniki nek ana wong rame-rame mari kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kula mek jawab sederhana tok ya bali o Kang, wong kon tau lunga. Aku ge urung tau ning endi-endi, aku masih seperti yang dulu. Lagi lho, aman dadi ana lagi lho mula kabeh saiki mulai padha gawe pesantren. Kiyaine ya diceluk kiai wis mboten patik purun diceluk Ustaz, dan alhamdulillah dalam putaran politik kali ini ketua umum bahkan Rais Am Nahdlatul Ulama jadi wakil presiden Republik Indonesia. Aman nah iki mulo kabeh nesu karo NU, soalnya liyane pengin dadi presiden ora dadi, begitu presidene rukun dhewe ora trimo, iku jenenge Khawarij Neo jilid 2. Lha dong asih ngono ya. Amanah lho iya ta. Sayyidina Ali perang karo Muawiyah rangkulan sing ra trima sapa? Khawarij. Saiki Prabowo karo Pak Jokowi rangkulan sing ra trima Khawarij. Ono sugi barang ngono rasa digagas dole ra trima yo. Aman iki lho Nahdlatul Ulama. Mula tak dongakno manuk gladhek cucuke abang bar dilantik terus berju berjuang. Ojo manuk latih cucu ibiru bar dilantik terus tuh turu amma ba'du. Lha iki gek mukadimah. Lha kula dereng mulai ngaji yo. Apa? Iya betul. Jam 16.32 setengah 5 wis wayahe sembahyang asar. Nggih engko ndak kesel kok ana ing masjid ana diuruki anjangan aja. Nggih semoga-moga sedaya barokah. Nggih, lho nyuwun donga teng panjenengan sedaya. Muga-muga Yai Marzuki Mustamar diparingi umur sing dawa. Sehat barokah mangke dados penerus pemimpin Nahdlatul Ulama. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad.